Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in umma amma ba'd. Ma'asyar talabah wa ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk bertatap muka dalam rangka tafaqquhu fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin wa talaba rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita seputar fikih, yaitu terkait dengan Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang permasalahan haji dan umrah dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang keenam, disebutkan oleh mu'alif di sini al-babus sadis fil udhiyah, bab yang keenam tentang udhiyah, tentang hewan kurban. Wa fihi iddatu masail, dan di dalam bab ini ada beberapa poin, ada beberapa masalah yang akan diangkat, yang akan dibahas oleh mu'alif. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama atau masalah yang pertama yang akan dibahas adalah fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillati masyru'iyatiha wa syurutiha, yaitu tentang definisi hewan kurban dan hukumnya serta dalil yang mensyariatkannya, begitu juga beserta syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ta'riful udhiyah, tentang definisi hewan kurban. Al-udhiyatu lughatan, udhiyah secara bahasa maknanya adalah ya dhabhu al-udhiyah waktu duha, yaitu menyembelih hewan sesembelihan, hewan kurban pada waktu ad-duha, pada waktu duha. Jadi ada kaitan antara kata udhiyah dengan ad-duha, kata duha, karena sesembelihan hewan kurban itu disembelih ya awal mula na'am pada waktu duha, ya berakhir sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, pada saat telah masuk waktu maghrib. Naam, dimulai tanggal 10 Zulhijjah waktu duha, kemudian dilanjut dengan tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Ini waktu-waktu diperbolehkannya seseorang untuk menyembelih hewan kurban. Wasyar'an, adapun definisi udhiyah secara istilah syar'i adalah hiya ma yuzbahu minal ibil awil baqar awil ghanam awil ma'iz takarruban ilallahi ta'ala yaumal id. Definisi udhiyah secara istilah syar'i adalah hewan yang disembelih minal ibil, dari unta. Dalam takrif yang lain sebagian para ulama menyebutkan yaitu mayudbahu min bahimatil an'am, yaitu hewan yang disembelih dari kalangan na'am atau golongan bahimatul an'am, dari golongan hewan ternak, minal ibil, dari onta, dengan berbagai macam jenis onta. Onta itu ada berbagai macam jenis, ada onta berpunuk satu, ada onta berpunuk dua, ada juga istilahnya ada onta merah. Ya, onta merah ini di zaman dahulu itu menjadi kebanggaan orang-orang Arab, ya, karena termasuk ya harta yang mewah. Naam. Jadi hewan yang disembelih dari binatang ternak dari kalangan onta dengan berbagai macam jenisnya, awil bakar atau sapi dengan berbagai macam jenisnya, dimasukkan juga oleh para ulama dari jenis kerbau. Kerbau ini masuk kepada jenis sapi. Awil ghanam, awil maiz, atau kambing, ya, atau maiz, ya, kambing kacang, atau juga domba, ya. Takarruban ilallahi ta'ala yaumul id, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Id. Naam. Jadi ini yang maksud dengan penyembelihan hewan kurban. Naam. Kemudian yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum menyembelih hewan kurban dan dalil yang mensyariatkannya. Disebutkan oleh mu'alif di sini, al-udhiyatu sunnatun mu'akkadah. Menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Ini versi atau pendapat mu'alif di sini. Adapun hakikatnya, ya, tentang hukum menyembelih hewan kurban ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menyembelih hewan kurban. Sebagian berpendapat wajib, ya. Sebagian para ulama berpendapat wajib menyembelih hewan kurban. Di antara dalil yang mereka gunakan, yang mereka pakai dijadikan hujah adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim. Dalam hadis tersebut, nanti kita akan sebutkan hukumnya, ya, derajat hadis ini. Dalam hadis tersebut, ya, berbunyi man kana lahu wasa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Disebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, man lahu wasa'ah wa lam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati musallah kami, masjid kami. Nah, jadi hadis ini dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama bahwasannya menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Sebagian para ulama yang lain, naam, dan ini yang sahih, wallahu ta'ala alam bisawab, adalah sunnah mu'akkadah. Hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila na'am kalian melihat hilal Dzulhijjah, telah masuk satu Dzulhijjah, Wa arada ahadukum ayyudahya, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Falyumsik an sya'rihi wa azhari, maka hendaklah dia menahan rambutnya dan kuku-kukunya, yaitu tidak mencukur rambutnya dan memotong kuku-kukunya bagi sahibul kurban. Nah, sudah masuk satu Dzulhijjah, terus menerus sampai hewan tersebut disembelih, baru dia boleh mencukur rambutnya atau memotong kuku-kukunya. Dan ini berlaku hanya bagi sahibul kurban, ya, tidak keluarganya secara umum. Sahibul kurban saja yang mendapat larangan ini. Nah, perhatikan hadis tadi. Sisi pendalilan dari hadis tersebut adalah wa arada ahadukum, salah seorang kalian ingin berkurban. Nah, di sini dikaitkan dengan keinginan, menunjukkan bahwasanya berkurban itu tidak wajib, karena ini terkait dengan keinginan seorang. Siapa yang mau silakan, siapa yang juga tidak mau atau berat melakukannya, ya juga silakan, menunjukkan tidak sampai wajib. Dan ini yang sahih. Adapun pendapat yang pertama tadi, di antara sisi kelemahannya dari hadis itu sendiri, hadis tersebut, naam, hadis yang lemah, didhaifkan oleh sebagian para ulama. Jadi ini ya hukum yang sahih dari menyembelih hewan kurban, bahwasanya hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ya, hanya saja kalau seorang sudah mengerti tentang keutamaan sunnah, alangkah baiknya apalagi dia mampu untuk melakukannya, tidak melihat, tidak ya naam terlalu banyak berpikir, oh ini wajib, oh ini sunnah. Kalau wajib semangat, kalau sunnah ogah-ogahan. Ya, kalau seorang ahlu sunnah, maka hendaklah dia tidak melihat naam hukum itu sendiri, mau dia wajib mau dia sunnah. Kalau betul-betul itu disyariatkan, maka hendaklah dia bersemangat melakukannya. Karena dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan para sahabat membeda-bedakan sebuah amalan. Tidak pernah mereka menanyakan, ya Rasulullah, apakah amalan ini wajib atau sunnah? Kalau wajib kami bersemangat, kalau sunnah kami tidak bersemangat. Tidak demikian. Tidak pernah dinukilkan para sahabat menanyakan seperti itu. Ya. Nah, kalau betul-betul itu ada sumbernya, betul-betul ada dalilnya, betul-betul itu perintah, ya mereka semangat melakukannya tanpa melihat apakah itu wajib atau sunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka hendaklah engkau sholat untuk Rabbmu, ikhlas lillahi ta'ala, wanhar, dan menyembelihlah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Istilah an-nahar di sini adalah digunakan untuk menyembelih unta. Ya, menyembelih unta itu diistilahkan dengan an-nahar. Ya, menyembelih unta itu memiliki cara tersendiri. Berbeda dengan menyembelih sapi, kambing, ya, yang direbahkan. Tapi kalau unta tidak. Ini bisa dilihat cara-caranya. Naam. Kalau menyembelih 6 onta itu dengan cara an-nahar, yaitu dengan cara diberdirikan onta, kemudian salah satu kaki yang ada di depan itu diikat. Ya, diikat, setelah itu ditusuklah di bagian lehernya. Ya, bisa dilihat tentang tata caranya. Ya. Ini tentang tata cara menyembelih unta. Dia berbeda dengan menyembelih sapi dan kambing. Pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat menyembelih unta dengan cara direbahkan seperti menyembelih sapi atau kambing. Ini ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan untuk diberdirikan dan salah satu kaki unta tersebut itu diikat. Naam. Kemudian dalil berikutnya adalah wali hadis Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam duha bikabashin amlahin akronain. Dan juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan dua ekor kambing yang bertanduk yang berwarna hitam putih. Nah, maka dari fi'il beliau ini, dari perbuatan beliau ini, na'am, menjadi dalil disunnahkannya, diperintahkannya menyembelih hewan kurban. Ini dari fi'il beliau, perbuatan beliau. Adapun dari lisan beliau telah kita sebutkan dari hadis selama tadi yang dikeluarkan oleh Muslim. Na'am, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Apabila salah seorang dari kalian melihat Dzulhijjah, ya hilal Dzulhijjah telah masuk satu Dzulhijjah dan dia ingin berkorban, maka ini dari lisan beliau, dari ucapan beliau dikuatkan lagi dengan hadis ini, perbuatan beliau. Beliau sendiri berkorban, pernah juga beliau berkorban lebih banyak dari ini, ratusan. Nah, dzabahahuma biyadih. Beliau sendiri yang menyembelih dua ekor kambing tersebut dengan tangannya. Maka dari potongan lafaz hadis ini diambil faedah yang afdal menyembelih hewan kurban itu sahibul kurban, pemilik kurban itu sendiri. Akan tetapi ini tidak wajib, hanya dari sisi keabdoliahannya. Ya, dari sisi keabdoliahannya saja. Nah, boleh diwakilkan dengan orang lain. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban yang sangat banyak, sebagian beliau menyembelihnya, sebagian beliau wakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang afdal menyembelih hewan kurban itu sahibul kurban. Kalau dia tidak bisa, mungkin sibuk atau tidak sempat, tidak terkejar waktunya, naam, maka boleh diwakilkan ya dengan keluarganya atau panitia kurban atau yang lainnya. Wasamma wa kabara, kemudian beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ya, minimal dia ucapkan bismillah. Dan ini termasuk syarat sah naam sesembelihan, yaitu dengan mengucapkan bismillah, ya, dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sah dan hukumnya menjadi bangkai kalau ada sesembelihan ya lupa dibacakan bismillah atau tidak dibacakan bismillah atasnya, maka sesembelihan tersebut tidak sah dan dihukumi sebagai bangkai, ya tidak boleh dimakan. Nah, di ya bagi sahibul kurban atau panitia kurban, naam, yang diamanahi untuk menyembelih misalnya, harus betul-betul diperhatikan masalah ini karena terkait dengan halal dan haram. Ya, terkait dengan halal dan haram daging tersebut. Naam. Wa wada'a rijlahu 'ala safahihima, dan beliau meletakkan kakinya di antara dua tanduknya. Ya. Naam. Ini hukum terkait dengan menyembelih hewan kurban. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian poin yang ketiga adalah syurutu masru'iyati al-udhiyah, syarat disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Tusannu al-udhiyatu fi haqqin man wujidat fihi syurutu al-atiyah, disunnahkan menyembelih hewan kurban tersebut bagi seorang yang mendapatkan syarat-syarat berikut ini. Jadi kalau dia terpenuhi syaratnya dengan syarat-syarat yang disebutkan di sini, maka dia boleh menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah al-Islam. Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Yang pertama, yang menyembelih hewan kurban atau sahibul kurban itu, yang berkurban itu adalah seorang muslim. Maka tidak disyariatkan, tidak diperintahkan ya selain muslim untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini tidak hanya pada ibadah kurban. Semua ibadah. Semua ibadah ya syaratnya harus Islam. Harus yang mengerjakannya itu muslim. Maka tidak sah dikerjakan selain muslim dari kalangan orang-orang kafir atau non-muslim. Ada seorang haji misalnya, dia masukkan KTP misalnya. Ya. Masukkan KTP, dia belajar cara-cara haji. Tapi dia masih kafir. Hanya sekedar iseng atau pengen tahu. Berhajilah dia ke Mekkah. Bagaimana hukum hajinya? Jawabannya tidak sah. Ya. Atau dia membayar zakat atau dia berkurban. Pada hari raya Idul Adha dia ikut berkurban. Ada seekor sapi ya. Naam datang dari non muslim. Bagaimana hukum kurbannya tidak sah? Karena dia masih kafir. Ya, ibadah tidak sah kalau bersumber dari orang kafir atau non muslim. Kemudian yang kedua, al-bulugh wal aql. Ya. Dia sudah baligh dan berakal. Naam. Faman lam yakun balighan akilan fala yukallafu biha. Maka barang siapa yang belum baligh dan berakal, maka tidak diwajibkan, tidak dibebankan atasnya. Naam. Ya, al-bulugh ini syarat naam dibebankannya menyembelih, tapi tetap sah. Kalau ada anak-anak ya dia berkurban ya, ada anak-anak mungkin dia punya tabungan banyak ya, pada hari raya Idul Adha padahal dia belum baligh, dia menyembelih atau membeli seekor kambing dan dia kurbankan, bagaimana hukum kambingnya? Sah ya, walaupun dia belum baligh. Dan ini berlaku dengan amalan-amalan yang lain selama dia memenuhi syurut dan rukun-rukunnya. Seperti contoh ibadah haji. Ibadah haji diantara syurutul wujub, syarat wajib haji itu adalah baligh, sudah baligh. Dan tanda-tanda baligh sudah disebutkan oleh para ulama, banyak diantara tanda-tanda baligh. Naam. Ya, diantaranya adalah ihtilam, mimpi basah. Ya. Kemudian sebagian menyebutkan juga umur sudah 15 tahun. Ada juga sebagian menyebutkan telah tumbuh bulu kemaluan. Kalau pada perempuan itu ada tanda khusus, yaitu munculnya atau keluarnya darah haid. Ini tanda-tanda baligh. Kalau seorang sudah ada tanda-tanda ini, tidak harus semua ada, salah satunya. Naam, maka dia dihukumi baligh. Yang tadinya ibadah belum diwajibkan, kalau dia sudah baligh jadi wajib. Yang tadinya dia meninggalkan sholat, naam, belum terhitung dosa. Kalau sudah meninggalkan sholat dalam keadaan baligh, dia terhitung dosa. Naam. Jadi intinya, seorang yang belum baligh, selama dia melakukan ibadah tersebut terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka sah ibadahnya. Contoh lain misalnya, ada seorang anak-anak belum baligh sholat. Sholat lima waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, padahal dia belum baligh, bagaimana hukum sholatnya? Ya, kalau dia mendatangkan syarat dan rukunnya, maka sah. Nah, begitu juga ibadah kurban. Ya, walaupun belum baligh, kalau terpenuhi syaratnya, maka sah hukumnya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting adalah al-istita'ah. Dia mampu. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, mampu di sini apa? timbangannya. Seorang itu dikatakan mampu, ya, mampu berkorban. Itu apa? Apakah dia harus punya harta sekian, punya uang jutaan, ratusan atau miliaran? Nah, apa timbangannya? Disebutkan di sini. Watatahakku biayam lika kimatal uthiyah zaidatan annafqatihi wa nafqati man talzamuhu nafqatahu khilala yawmal id wa ayyamat tasyrik. Nah, mampu di sini adalah seorang yang bisa memenuhi atau memiliki uang yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi dia memiliki sejumlah uang yang bisa digunakan untuk membeli hewan kurban, apakah itu kambing atau sapi atau unta. Naam. Zaidatan, nah, uang ini adalah uang lebihan, ya, dari nafkah dia untuk dirinya dan nafkah dia terhadap orang yang wajib dinafkahi pada hari-hari Id dan hari-hari Tasyrik. Ini yang dimaksud dengan mampu. Jadi kalau dia memiliki uang, ya, sudah dia sisihkan misalnya untuk dia dan keluarganya pada hari-hari Id nanti dan hari-hari Tasyrik, ya, dia sudah sisipkan, sudah siapkan, kemudian ada lebihan, nah, maka ini dikatakan seorang itu mampu, ya. Jadi sudah dikatakan mampu. Ya, dia sudah punya persediaan untuk dirinya, untuk keluarganya yang wajib ia nafkahi pada hari Id dan hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Nah, sisanya itu, uang yang ada sisa, nah, yang bisa ia belikan hewan kurban, ya, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang mampu. Ya, jadi tidak harus nunggu jadi saudagar kaya raya. Ya. Tidak harus nunggu jadi seorang jutawan atau milioner. Ya. Nah, karena kalau seorang sudah jadi milioner itu lebih mampu lagi. Nah. Jadi ini yang dimaksud dengan istita'ah. Ya, mampu di sini. Kemudian kita masukin masalah yang kedua. Al-masalatu tsaniya ma tajuzu al-udhiyatu bihi. Hewan yang diperbolehkan untuk berkurban dengannya. Jadi hewan apa saja? Ya, tidak bisa sembarang hewan. La tasihu al-udhiyatu illa an takuna min. Dan tidak sah berkorban itu kecuali dari hewan-hewan berikut ini. Yang pertama adalah al-ibil. Yang pertama adalah onta. Ya, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi. Onta dengan berbagai macam jenis onta. Ya. Dan syarat berikutnya nanti akan disebutkan juga. Ya, syarat onta dia harus sudah musinna. Umurnya sudah masuk. Umur onta yang boleh dikorbankan adalah berumur 5 tahun. Ini untuk unta. Kemudian syarat berikutnya adalah as-salamatu minal uyub. Ya. Dia terhindar dari aib-aib yang besar. Karena aib itu pada binatang ada dua. Kekurangan yang ada pada binatang itu ada dua. Ada kekurangan yang tidak ada uzur, artinya aibnya besar. Kekurangannya besar kalau seseorang berkorban dengannya dalam keadaan ada kekurangan yang besar pada hewan tersebut, ya, seperti terlalu kurus yang akan disebutkan, pincang, buta sebelah, ya, atau sakit yang parah. Ini aib yang besar yang ada pada binatang. Kalau seorang berkorban dengan binatang yang memiliki aib-aib tadi, maka tidak sah. Karena ini bukan, ya, aib yang diberikan uzur. Ada aib yang diberikan uzur, dimaafkan. Kalau seorang tetap berkorban dengan, ya sapi atau kambing atau onta yang memiliki kekurangan yang dimaafkan, itu tetap sah walaupun tidak sempurna, ya, seperti mungkin hewan kurbannya ompong misalnya, ya, atau tanduknya patah sebelah, ya, naam, atau mungkin naam sesembelihannya korengan misalnya, ya, naam. Maka yang seperti ini, ya, aib yang masih dimaafkan, ya, naam. Nanti akan disebutkan, ya, di samping dia dari kalangan onta, sapi dan kambing, ada syarat yang lain, ya, musinna, sudah masuk umur. Setiap hewan ada umurnya masing-masing, ada kadar minimalnya. Kemudian dia as-salamatu minal uyub, ya, selamat dari aib-aib yang besar. Yang kedua, hewan yang boleh dikorbankan adalah al-bakor, sapi dengan berbagai macam jenisnya, termasuk wayadkhulu fihi al-jamus, masuk di dalamnya jamus, ya, jamus itu kerbau, ya, naam, jamus itu kerbau, ya, kerbau juga masuk, ya, apakah kuda masuk? Jawabannya tidak, ya, kuda tidak dimasukkan oleh para ulama kepada jenis sapi. Kalau ada seorang berkorban dengan kuda, mungkin kudanya harganya jutaan, ratusan juta, atau mungkin miliaran, ya, karena mungkin menang kontes misalnya, ya, ada kuda miliaran, menang kontes misalnya, ya, lomba internasional menang misalnya, ya, dijual laku miliaran, kemudian dikorbankan, bagaimana hukum? Nah, kuda tuanya tidak sah, karena bukan termasuk dari hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kalau berkorban dengan ayam, ya, berkorban dengan ayam, walaupun ayamnya banyak, berkorban dengan ayam misalnya 100 ayam di hari raya Idul Adha, dia bawa, ya, ayam tersebut, bagaimana hukum korbannya? Tidak sah, itu bukan termasuk binatang korban yang diizinkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, begitu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah al-ghanam wa minhu ma'iz, yang ketiga adalah kambing, ini masuk di dalamnya kambing kacang, masuk juga domba, ya. Jadi ketiga jenis inilah yang boleh kita kurbankan di hari raya Idul Adha. Nah, di luar dari ini maka tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallahi 'ala ma razaquhum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat kami jadikan mansaka. Apa itu mansaka? Yaitu tempat atau ibadah sesembelihan. Ya, setiap umat itu dijadikan, ya, ibadah sesembelihan. Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaquhum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah, ya, dirizkikan, dikaruniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, ya. Jadi ini syahidnya dari kalangan bahimatul an'am, dan disebutkan oleh para ulama wal an'am la tukhraju an hadhil asnafi atsalatha, dan al an'am yang dimaukan dalam ayat ini tidaklah keluar dari tiga jenis ini, yaitu al ibil, yang kedua al-bakar, dan yang ketiga adalah al-ghanam. Ya, jadi ini dalil yang dijadikan sandaran, yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasannya hewan yang boleh dijadikan sesembelihan, naam, pada hari raya Idul Adha, begitu juga yang digunakan untuk jamaah haji berkurban, apakah berkurbannya karena haji qiran atau haji tamattu, atau berkorbannya karena melanggar wajib-wajib haji, maka dia harus menggunakan binatang-binatang ini, hewan-hewan ini. Ya, inilah juga yang menjadi alasan para ulama kenapa memasukkan bab udhiyah, menyembelih hewan kurban, ke dalam kitabul hajj. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan haji dan umroh. Karena hukum-hukum pada udhiyah itu dipakai pada al-hadyu, menyembelih hewan kurban atau hewan yang digunakan untuk haji. Jadi sama. Begitu juga pada saat akikah juga sama. Nanti akan dibahas tentang akikah. Jadi antara udhiyah, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, menyembelih hewan bagi jamaah haji yang berniat haji tamattu atau qiran, atau karena dia melanggar, ya, atau seorang yang melakukan akikah, semua syaratnya sama. Hewannya sama, umurnya juga sama. Ya. Naam. Dari kalangan binatang harus unta, sapi, kambing kalau dia mau akikah. Ya, begitu juga umurnya harus sama. Ya. Naam. Kemudian berikutnya dia as-salamatu minal uyub. Ya, jadi pembahasan ini sudah mencakup 3 pembahasan. Naam. Ya, penyembelihan pada haji pada hari raya Idul Adha, kemudian penyembelihan disebabkan karena akikah. Jadi hukumnya sama. Antum pelajari 1-3 materi yang bisa antum dapatkan. Kemudian kata mu'alib di sini, wali annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati atadhiyatu bighairiha. Dan bahwasanya tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga satupun dari sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkurban selain dari 3 jenis ini. Jadi tidak pernah dinukilkan. Ya, dari Rasulullah, dari para sahabat, mereka berkurban di luar unta, sapi atau kambing. Ya. Naam. Kemudian watujzi'u asyatu fil udhiyah 'anil wahidi wa ahli baitihi. Dan sah penyembelihan dengan seekor kambing yang dipersembahkan atas nama satu orang dan keluarganya. Nah, jadi satu orang kepala keluarga misalnya, dia berkorban dengan satu kambing, itu sudah cukup mewakili keluarganya. Ya. Tapi kalau dia mau lebih silakan, tidak ada larangan. Ya. Satu keluarga 7 orang misalnya, 7-7-nya 7 kambing misalnya. Enggak masalah. Ya, enggak apa-apa, enggak dilarang. Tapi kalau kemampuan biaya dia hanya satu ekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya, ini sah. Nah, fa fi hadisi Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati'an wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Kemudian mereka makan dari kambing tersebut, wayut imun, dan memberikan makan kepada yang lain. Nah, jadi dari hadis ini memberikan faedah kepada kita, satu keluarga berkorban dengan satu ekor kambing itu sah, sudah mewakili dirinya dan keluarganya. Tapi kalau mau lebih silakan. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah. Naam, disunnahkan ya daging hewan kurban sebagiannya dimakan oleh sahibul kurban, sebagiannya dibagikan kepada yang lain, apakah kepada fakir miskin Naam, dan atau dihadiahkan kepada orang lain walaupun dia kaya. Ya. Jadi tidak benar kalau sahibul kurban tidak boleh makan hewan kurban. Karena ya di masyarakat yang seperti ini ada keyakinan bahwasannya sahibul kurban tidak boleh makan hewan kurban yang namanya berkorban katanya. Kalau kita sudah berkorban, jangan diambil lagi. Ya. Nah, tidak elok kalau kita berkorban, kita ambil lagi, kita makan lagi. Ya. Nah, maka ini tidak benar, ya. Kita beribadah bukan dengan perasaan. Kita beribadah bukan atas dasar akal yang menjadi tolak ukur. Ya, yang menjadi tolak ukur adalah wahyu, ya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan demikian, kita katakan demikian. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan yang tidak demikian, maka kita katakan yang tidak demikian. Nah, seperti menyembelih hewan kurban, jelas-jelas hadis menyebutkan boleh bagi sahibul kurban memakan hewan kurban, tidak apa-apa, tidak ada larangannya, ya. Naam, bukan termasuk dosa, bukan termasuk juga aib, ya. Allahu taala alam bisawab. Kita sudahkan dulu sedikit lagi. Wa yajuzu atadhiyatu bil ba'ir wal baqar al wahid an sab'ah. Dan boleh menyembelih hewan kurban dari kalangan unta dan sapi, ya. Al wahida an sab'ah. Ya. Satu sapi untuk 7 orang. Atau satu ekor unta untuk 7 orang. Ini batas maksimal. Boleh berserikat, berkorban dengan sapi dan unta maksimal 7 orang. Kurang dari itu boleh, lebih dari itu tidak boleh. Ya, satu orang sapi, satu orang dengan seekor sapi boleh kalau dia mampu. Tidak boleh berserikat, paling banyak 7 orang. Li hadis Jabirin radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqaratu an sab'ah. Kami dahulu menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah al-badanah an sab'ah, satu ekor unta atas nama 7 orang. Wal baqaratu an sab'ah, dan satu ekor sapi atas nama 7 orang. Jadi dari hadis ini diambil faedah, nah, berserikat, ya, ta'awun dalam berkorban, ya, khusus untuk sapi dan onta boleh maksimal 7 orang. Ya, lebih dari itu tidak boleh, kurang dari itu boleh. Allahu taala alam bisawab. Kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.